Andai benanglah lang babungo dari jauh dan sangku awan lah tak kicu Terima kasih. Ladies and gentlemen, performance by Juang Project. Ladies and gentlemen.